banyak bunga di taman. Cuma satu berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta wanita cantik, cuma lolaku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Tambah atas tinggi, cuma kamu ku pilih dan yang selalu ku rindu. Gunung puncanya tinggi, tertutup oleh wanita cantik, cuma kamu ku cinta. Pandai abang merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, kasih Lola.